yang kau melihat. Puisi dan pelitaku, kau sejuk seperti titik kebun membasa di daun jambu. Di pinggir kali yang bening, terbang mencari tiang sampan, tempat berpijak kaki dengan pasti mengarungi nasibmu, mengikuti arus air berlari. Dalam hidup